Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashwili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashwili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا sungguh beruntung bagi umat. zalim, menghadapi mereka yang sama-sama zalim, ya Allah. Kami salawat malam ini menghadiri hadirat malam ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah, selamatkan kami semua yang hadir dari kejahatan orang-orang yang zalim. Selamat.